Datang dan pergi kau ku mau, sapu luka kau tak pernah tahu. Sa cemburu sama rindu, kau yang dulu di dekatku. Ajari aku melupakanmu, ajari aku cara membencimu. Agar bayangmu cepat berlalu, semua kau janji dulu menjauh. Kisah cinta seambil dari histori, rakit tiap luka tanpa kau kini sadari. Walau kesepian yang kini kau beri, diam dan bersabar dengan hati yang begitu perih. Banyak debu yang harus saya buang jauh, silakan kau menjauh saat terpaksa itu kau pemau. Percuma kata setia dulu tong ikat dalam story, namun kau siakan rasa sendiri lewati hari. Dulu datang kau bawa 1000 mimpi, kini kau pergi tinggalkan semua janji. Mungkin takdir ini saya harus jalani, bisa dengan kau saya ucap terima kasih. Cuma satu yang masih ada di mimpi, melupakanmu saya rasa setengah mati. Sampai nanti let you go, I will be fine without you beside me. Datang dan pergi kau pun mau, sapu luka kau tak pernah tahu. Sa cemburu sama rindu, kau yang dulu di dekatku. Ajari aku melupakanmu, ajari aku cara membencimu. Agar bayangmu cepat berlalu, bahwa semua kau janji dulu menjauh. Kau tetap pergi, bisa terhenti, berharap temani. Tapi luka yang kau beri cukup terdiam, terus bertahan. Lihat kau jalan dengan seteman, go slow, coba atur tempo. Pisah walau harus jomblo, bukan cinta kalau memang terluka. Yang ketiga belum tentu yang setia. Sabari cinta kau duakan, sabari sayang kau abaikan. Cukup bertahan tapi tolong kau ajarkan cara membencimu dan juga melupakan. Bisa mungkin yang terbaik untuk kita, selalu setia tapi kau beri saya luka. Say go, I'm fine, let's do it. Dan pergi kau pun mau, sapu luka kau tak pernah tahu. Sa cemburu sama rindu, kau yang dulu di dekatku. Ajari aku melupakanmu, ajari aku cara membencimu. Agar bayangmu cepat berlalu, bawa semua kau janji dulu. Datang dan pergi kau ku mau, sapu luka kau tak pernah tahu. Ajari aku melupakanmu, ajari aku cara membencimu.